Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Kini tibalah masa untuk kita berbakti. Kini tibalah masa untuk kita berbakti. Rukun Islam yang ketiga, tanda kita berpuasa. Rukun Islam yang ketiga, tanda kita berpuasa. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Di waktu bulan Ramadan, wajiblah kita berpuasa. Di waktu bulan Ramadan, wajiblah kita berpuasa. Tak kira miskin dan kaya, menyambut hari yang mulia. Tak kira miskin dan kaya, menyambut hari yang mulia. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Sebulan kita berpuasa, muncul pula hari raya. Sebulan kita berpuasa, muncul pula hari raya. Saat yang lama ditunggu, menjelang hari yang mulia. Saat yang lama ditunggu, menjelang hari yang mulia. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Mari kita beramai-ramai sekalian kaum muslimin. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Selamat kita berpuasa, tunaikanlah kewajiban. Oh,